matahari terbenam dan malam menjelang keresahan selalu menyerang. Tenggelamku di dalam kerinduan akan kedamaian di hati yang terdalam. Bayang sepoi angin tak membuat hati bergeming, pikirkan wajah ayumu. Rintiknya hujan di gelap malam semakin membuat hati sepi, oh ku merindu. Semakin membuat hati sepi.